إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد عند الطلاب اقرأوا حب أن يقرأ فليقرأ الإخوة. Pada hadis yang pertama yang sudah kita lewati, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istiftahnya, beliau berdoa, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Mohon untuk dibersihkan dari dosa. Pak Bukhari, apakah para nabi termasuk di dalamnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke dalam dosa? Padahal kita meyakini beliau seorang yang maksum. Jatuh berarti tidak apa bertentangan dengan maksumnya? Tidak. Kenapa tidak? Maksum itu apa artinya? Amin maksum mana? Datang ke amin maksum? Belum. Maksum itu artinya terjaga. Ya. Mas Dindin, apa penjelasannya? Kemudian terkait dengan dosa kecilnya, Ja'far, terkait dengan dosa kecilnya, Abdurrahman. Tentang teguran dan dia tidak mustakir, tidak terus terjatuh dalam tersebut, tidak dibiarkan. Jadi makna maksum di sini terjaga dari kesalahan di dalam penyampaian risalah, demikian pula terjaga dari dosa-dosa besar. Ya, kemudian ya, andai terjadi dosa kecil dari seorang nabi, maka tidak terus ya di dalam dosa tersebut. Ya. Dan demikian pula dari makna ucapan Aisyah, ya, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar, ya, ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, ya, terhadap kesalahan yang muncul dari nabinya, dari dosa-dosa kecil baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dan ini khususiyah terkait dengan yang akan datang, ya, itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pengampunan yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian pada doa ini Nabi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibersihkan dari dosa-dosanya, sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran Nuh. Kenapa Nabi mohonnya sebagaimana dibersihkan kain putih, tidak kain yang warna yang lainnya? Nuh. Karena kain putih kain yang bersih. Salih. Baik, karena kain putih noda yang sekecil apapun akan terlihat, ya, berbeda dengan warna yang lainnya, sehingga betul-betul dengan mohon seperti dibersihkannya, ya, kain yang berwarna putih, yakni pembersihan yang benar-benar, ya, betul-betul dibersihkan dari dosa-dosa tersebut sebagaimana dibersihkannya kain putih, sehingga kembali putih tanpa kotoran. Tapi kita masuk hadis berikutnya. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة القراءة عطف كبدا الصلاة بالحمد لله رب العالمين. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau, ya, yang menjadi rutinitas kebiasaan dari salatnya membuka. Jadi yang dimaksud di sini yastaftihu yabtadi'u, jadi mengawali salatnya bit takbir, dengan takbir, dengan bacaan Allahu Akbar. Jadi ini sebagai pembuka salat yang dengannya seorang masuk di dalamnya. Ya. Jadi tidak diriwayatkan dari Aisyah, tidak pula dari sahabat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali sholatnya dengan selain takbir. Ya, tidak ada riwayat mengawali sholatnya dengan selain takbir. Tidak dengan nawaitu, ya. Tidak pula dengan baca Al-Falaq dan An-Nas, ya. Tidak pula dengan zikir yang lainnya. Bahkan para ulama menegaskan, ya, tidak boleh lafaz takbir ini diganti dengan lafaz yang lain walaupun secara makna ada kedekatan makna. Ya, seperti Allahu a'zam, Allahu ajal. Ini secara makna dekat. Tetapi tidak boleh lafaz takbir diganti dengan lafaz-lafaz tadi. Kenapa? karena tidak pernah dinukilkan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain beliau masuk ke dalam salatnya selain dengan bacaan takbir. Jadi takbir yakni bacaan Allahu Akbar. Tentang permasalahan raf'ul aidi atau raf'ul yadain, mengangkat tangan, insyaallah nanti pada pembahasan hadis setelah ini. Hadis yang ketiga. Kemudian wal qira'ata, dan beliau memulai bacaan bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi menunjukkan dari sini ya, dari hadis ini, bahwa zahirnya qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salatnya ya, yakni yang didengar oleh makmum adalah dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian wa kana idza raka'a lam yushhis ra'sahu wa lam yusawwibahu walakin baina dzalik, dan adalah yakni beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku' maka beliau lam yushhis ra'sahu, yani makna lam yushhis ra'sahu lam yarfa'hu, tidak mengangkat kepalanya. Jadi yang dimaksud dari posisi punggungnya, jadi sejajar maksudnya begini. Walam yusawwibhu, tidak pula ya yusawwib ay yunzil ya, walam yusawwibhu walam yunzilhu, tidak pula menurunkan kepalanya ya di bawah punggungnya. Kalau posisi ruku, kalau ini digambarkan kepala ya, tidak mengangkat lebih dari punggung, tidak pula merunduk ya. Walakin baina dzalik, akan tapi posisi kepala beliau di antara dua kondisi ini, artinya sejajar antara kepala beliau dengan punggungnya ya ketika ruku. Bahkan pada sebagian riwayat digambarkan bagaimana lurusnya, artinya posisi punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, hingga seandainya diletakkan air di atas punggung beliau tidak akan tumpah. Jadi posisi kepala, sehingga ketika kita ruku ya tidak boleh kita menundukkan kepala kita sehingga ya terletak di bawah atau yakni lebih rendah daripada punggung, tidak pula menengadah sehingga lebih tinggi dibandingkan punggung kita, tetapi sejajar. Tapi ini sebagai gambaran kepada kita bagaimana para sahabat ya demikian detail ya menceritakan, mengkhabarkan kepada kita tentang bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini sebagai bantahan kalau ada yang mengatakan ya orang yang mendasarkan salatnya dengan Quran dan hadis ya itu enggak akan benar katanya. Ini ucapannya siapa? Ya. Nah, terus dengan apa? Kalau dengan Quran dan hadis tidak dijadikan sebagai dasar. Kemudian wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', bangkit dari ruku'. Lam yasjud, tidaklah beliau segera sujud, hatta yastawiya qa'iman, hingga beliau, yakni benar-benar yastawiya, ay yastakirra qa'iman, sampai benar-benar beliau berdiri. Ya, jadi sampai pada posisi berdiri. Kemudian dalam keadaan sudah yastakir. Ya, gerakan badan itu sudah berhenti. Ini yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari cara i'tidalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu bangkit dari ruku' sampai berdiri. Ya. Kemudian baru setelah itu sujud. Ini juga sebagai gambaran sebagian di antara kaum muslimin ya terjatuh ke dalam kekeliruan dalam hal ini. Ya. Terkadang didapati sebagian dari mereka baru bangkit dari ruku langsung menuju sujud lagi dalam keadaan yani belum lurus berdiri, ya, masih terjadi gerakan pada tubuhnya, sudah ambil posisi hendak sujud. Tapi di sini terdapat gambaran tentang tuma'ninah, ya, tuma'ninah, jadi sampai seorang posisi dari persendiannya pada tempatnya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, jadi yang dimaksud di sini sujud as-sajdatul ula, sujud yang pertama. Lam yasjud, beliau tidak sujud, jadi untuk sujud yang kedua, hatta yastawiya qa'idan, sampai beliau betul-betul ya mengambil posisi duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud, kemudian sudah yakni tenang di dalam sujudnya di dalam duduknya. Baru setelah itu, ya, telah membaca zikir yang disyariatkan di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, maka beliau melakukan gerakan sujud yang kedua. Baik, dari sini menunjukkan kepada kita pentingnya tuma'ninah di dalam sholat kita, ya. Disebutkan di sini pada dua gerakan ini, jadi ketika bangkit dari ruku untuk sujud, kemudian bangkit dari sujud yang pertama untuk sujud yang kedua, digambarkan oleh Aisyah tentang bagaimana tuma'ninahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuma'ninah di dalam salat ini termasuk rukun min arkanis salah yang tidak sah salat seorang kecuali dengannya. Oleh karenanya pada hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, yang dikenal dengan hadis ini hadis Al-Musi fi salatihi, hadis tentang seorang yang jelek di dalam salatnya, di mana datang seorang masuk ke dalam masjid Nabi, dia salat, kemudian setelah itu mendekati Nabi, salam, dijawab salamnya oleh Nabi. Kemudian Nabi menyatakan, "Salli fa innaka lam tusalli." Ya, salatlah engkau karena sungguhnya engkau belum salat. Ya, padahal sahabat tadi sudah salat tapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum salat. Ya, sampai sahabat ini diperintahkan, jadi setelah itu salat, kemudian datang lagi, kemudian diperintahkan untuk salat. Dan dikatakan dengan perkataan yang semisalnya, sampai ketika Nabi hendak memerintahkan untuk yang keempat kalinya, Dia menyatakan, ya Rasulullah, ajari saya salat. Saya tidak mampu salat kecuali seperti yang kau lihat. Kemudian diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk dari hal yang diingatkan oleh beliau, yakni tentang permasalahan tuma'ninah di dalam gerakan tadi. Nah, kalau kita sudah mengetahui yang demikian, bagaimana kiranya tentang salat tarawih yang mencapai rekor muri itu? Iya. 23 rakaat dalam tempo berapa? 7 menit. Ya, subhanallah, luar biasa. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya yang seperti itu diketahui beliau? Ya. Kemudian wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyah. Dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca tahiyat pada setiap 2 rakaat. Kemudian wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada duduknya di dalam salat ala dengan duduk iftirash, ya, duduk iftirash, yakni dengan menghamparkan, ya, telapak kaki yang kiri, yakni dengan punggung telapaknya di bawah begitu, kemudian yang bagian bawah, ya, yang biasa untuk menginjak itu di atas. Ini yang dimaksud menghamparkan di sini. Ini yang kiri dihamparkan. Kemudian wayang sibul yumna, dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Ya, memberdirikan telapak kaki yang kanan. Yang kanan diberdirikan, yang kiri dihamparkan, kemudian duduk di atas telapak kaki yang kiri. Ini yang disilakan dengan duduk iftirash. Mas Dindin, coba naik ke mimbar yang paling tinggi. Satu lagi. Ya, seperti itu iftirash, ya. Dan ini baik duduk pada baik kembali. Ya. Pada posisi-posisi duduk di dalam salat, ya. Ini dengan duduk iftirash kecuali pada tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir. Ini dengan tawarruk. Adapun, ya, ketika duduk di antara 2 sujud, ya, maka dengan duduk iftirash tadi, demikian juga duduk tasyahud awal, ya, demikian juga duduk ketika, ya, salat yang tasyahudnya hanya 1 kali. Ini menurut satu pendapat, pendapat yang lain, ya, dengan duduk tawarruk. Dan masalah ini ada khilaf. Dari hukum asal, sebagaimana dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatul Qulub, bahwa hukum asal duduk di dalam solat adalah dengan duduk iftirash. Ya, duduk iftirash, kecuali ada dalil yang lain yang menyebutkan tentang cara duduk tertentu. Ya, seperti duduk ik'a pada diantara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud. Demikian juga, ya, duduk pada tasyahud yang kedua berdasarkan hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ini dengan duduk tawarruk pada duduk tasyahud yang kedua. Dan di sini hal yang juga perlu untuk diingatkan, sebagian di antara kita terkait dengan duduk iftiros ini masih kurang sempurna. Ya, terkadang kaki kanannya kurang tegak. Jadi hampir roboh. Ya, begitu kaki kanannya. Ada yang robohnya ke belakang, ada yang robohnya ke samping. Jadi kaki kanan tegak. Kemudian ada pula ya sebagian di antara kita, ya nanti masing-masing ngoreksi ya. Baik, kalau perlu di rumah nanti minta dicek sama para istri. Ini saya sudah betul apa belum? Ya, kan lebih apa romantis kalau yang betul kayak sini. Jadi betul-betul istri kita menjadi cermin bagi kita, ya seperti itu. Ada sebagian, jadi telapak kakinya itu ditumbuk, ya. Telapak kakinya yang kiri di bawahnya, kemudian telapak kaki yang kanan ditumpuk di atas telapak kaki yang kiri, kemudian duduk di atas dua kaki tersebut. Dari sebagian anak-anak kita juga ini ada yang kurang pas, kurang betul posisi duduk iftirasnya. Ya, mungkin nanti para pengajar ya dimohon untuk memperhatikan ini. Ya, kalau perlu dipraktikkan satu persatu secara bergiliran tentang tata cara sholat. Ya, demikian pula terkait tata cara wudu ini. Ya, sebagian anak-anak kita wallahu alam dalam ini apakah karena terburu-buru atau bagaimana ya untuk wudunya kurang diperhatikan. Seperti sebagian mereka masih memakai gamis ya. Lengan bajunya itu masih dalam keadaan ya tertutup, belum disingsingkan. Sehingga terkadang hanya setengah dari lengan bawah ini ketika membasuh tangan. Nah, yang seperti ini tidak benar. Ya. Nah, kalau perkara tumit saja yang itu jauh tidak ditolerir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan wailu lil aqabi minan nar, apalagi sesuatu yang lebih mudah, ya, lengan ini lebih mudah daripada kita membasuh tumit. Ya. Ternyata masalah tumit saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ya membiarkan mentoleran bagi sahabatnya untuk yakni tidak membasuhnya dengan air. Kemudian wa kana yanha an 'uqbati syaitan, dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata Aisyah melarang dari cara duduk yang dikenal dengan uqbatus syaitan. Terkait dengan uqbatus syaitan, disini ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan penafsirannya. Di antara mereka ada yang menafsirkan dengan apa yang dikenal dengan ik'a'ul kelab. Ya, ik'a'ul kelab. Ini cara duduknya anjing. Bagaimana cara duduknya anjing? Yang ini meletakkan pantat, dua pantat kanan kiri, ya, di tanah atau di tempat sholat. Kemudian kakinya, ya, dua betis tegak di samping-samping begitu. Ada yang tidak pernah lihat anjing? Ada yang duduk? Ya, kemudian tangannya diletakkan di tanah begitu. Ya. Ada yang mempraktikkan ini? Ya. Baik. Ya, insya Allah tergambar ya. Nanti kalau penasaran lihat anjing ketika sedang duduk. Biasanya anjing kan duduk dengan empat kaki, ya. Kaki yang belakang itu ke samping kan begitu. Dia duduk dengan pantatnya, kemudian kaki yang depan dua-duanya di depannya. Enggak usah dipraktikkan insya Allah, apalagi kalau sambil melihat. Kemudian wa yanha an yafrisha ar-rajulu dhira'aihi iftirash as-sab'i, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk seorang yang sholat, ar-rajul di sini, ya bukan maksudnya larangan ini terkhusus untuk lelaki, tetapi yang sholat dama ini, ya baik lelaki ataupun wanita, untuk menghamparkan, yakni kedua tangannya ini, hastanya, ya, sebagaimana as-sab', yakni hewan pemangsa, predator, ya, biasa meletakkan, yakni kaki depannya, ketika, ya, pada posisi sedang, ya, istilahnya mendekam, ya, seperti itu. Nah, ini, larangan ini berlaku ketika seorang pada posisi sujud. Jadi ketika kita sujud, tidak boleh kita sujud dengan gambaran seperti ketika hewan meletakkan kaki depannya ini. Jadi kepala tempat sujud, kemudian tangannya, ya, dari sikut sampai ke ujung ini di lantai begitu. Nah, ini dilarang. Ya, menunjukkan dari sini sampai ke dalam tata cara sholat, ya, kita dilarang untuk menyerupai, ya, perbuatan-perbuatan hewan, termasuk yakni sujud dengan seperti hewan, apa, burung mematuk makanan seperti itu. Nah, ini, dan hal ini juga, ya, terkadang terjadi di sebagian kita. Allah alam dah, ini mungkin, ya, karena belum tahu, ya, atau bisa jadi karena sedang capek sekali, ya, sehingga lemas badannya pun diletakkan seperti itu. Dan terkadang juga ada sebagian ketika hendak posisi sujud ini, ya, jadi dihamparkan dulu baru diangkat, ya. Jadi begitu sampai ke tempat sujud dihamparkan baru diangkat habis itu. Ya. Jadi semestinya itu yang nyampe ke tempat sujud itu telapak tangan, ya, kemudian tidak perlu dibantu dengan ini, ya, kemudian dibuka, dan khusus untuk sholat sendirian ya dibuka selebarnya begitu. Ya, adapun ketika sholat berjamaah maka, ya, hendaknya memperhatikan, ya, saudara-saudaranya yang di samping kanan kirinya, ya, sehingga tidak boleh apa yang dilakukan pada sholat sendirian dilakukan ketika berjamaah pada posisi ini, sehingga saling menyikut ini tidak diperbolehkan. Kemudian wa kana yakhtimu sholata bit taslim, dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menutup salatnya dengan at-taslim, yakni bacaan salam. Dan dalam perkara ini, ya, juga tidak diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menutup salatnya dengan selain bacaan ini. Dan ada pendapat dari mazhab Hanafi, ya, yang menyelisihi, ya, jumhur ulama yang menyatakan bahwa boleh seorang, ya, selesai dengan sholatnya hanya dengan niat, ya, tanpa harus mengucapkan, ya, salam. Jadi dengan niat selesai sudah, walaupun seorang tidak mengucapkan salam. Tetapi riwayat yang sahih ini menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dan didapati oleh para sahabat. Nabi tidak pernah menutup sholatnya selain dengan bacaan salam ini. Dan terkait dengan bagaimana kaifiyah atau tata cara salam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah nanti pada bahasannya kita pelajari tentang tata caranya tersebut. Kemudian yang ditanbihkan oleh para syurrah terhadap hadis ini, di mana Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id beliau menyebutkan bahwa hadis ini, ya, termasuk yang keluar dari persyaratan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Karena beliau mempersyaratkan bahwa hadis-hadis yang disebutkan pada kitab Umdatul Ahkam ini yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tapi hadis ini termasuk salah satu di antara yang dalam hal ini bersendirian Al-Imam Muslim di dalam beriwayatannya. Dan terkait dengan hadis ini sendiri ada illah. Ya. Tetapi Al-Imam Muslim memandang bahwa hadis ini hadis yang memenuhi persyaratannya sehingga beliau mengeluarkan di dalam sahihnya. Ya, meriwayatkan dalam sahihnya sahih Al-Imam Muslim. Jadi ini tanbih terkait dengan hadis ini. Jadi Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Saya tidak baca beberapa alinea pada keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. قال في حديث عائشة رضي الله عنها فوائد. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini ada beberapa faedah ilmu yang bisa dipetik. Minha di antaranya yang pertama haddus shalah, terkait dengan batasan atau definisi salat. Wa hiya fil lughati ad-du'a'u dzikran atau mas'alatan. Bahwa salat secara bahasa maknanya adalah doa. Baik doa di sini ya bentuknya zikir ataupun mas'alah, yaitu doa mas'alah, ya doa mas'alah. Yang biasa seorang dalam doanya dengan mengatakan Allahumma ya atau Rabbi ya misalnya. Jadi doa di sini sekali lagi mencakup di dalamnya zikir ataupun doa masalah. Nah, ini pengertian salat secara lugawi, secara bahasa maknanya doa. Ya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambil dari harta-harta mereka ya sebagai sedekah, sebagai zakat ya, yang dengan itu akan membersihkan harta mereka sebagaimana zakat ini akan membersihkan jiwa mereka dari penyakit kalbu dan akan mengembangkan harta mereka. Oleh karena itu tidak ada ceritanya orang yang rajin zakat ya dalam sejarah manusia kemudian bangkrut hidupnya. Justru yang bangkrut ya mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Itu yang mengalami kebangkrutan. Kemudian wasalli alaihim, Allah menyatakan wasalli alaihim dan salli alaihim. Mana salli alaihim di sini bukan salat secara pengertian syar'i ya, dimulai dari takbir sampai diakhiri dengan salam. Tetapi yang dimaksud adalah doa dan doakan mereka. Ini orang-orang yang telah mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, doakan. Kemudian wa akhadha al-ulama'u haddaha asy-syar'iyya min hadzal hadits. Para ulama mengambil definisi syar'i, pengertian syar'i tentang salat ini dari hadis ini. Dari hadis Aisyah ini. Faqalu, mereka menyatakan aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbiri mukhtatimatun bittaslimi. Bahasanya salat adalah ucapan. Ucapan-ucapan baik itu ya zikir ya ataupun qiraatul Quran wa af'al dan gerakan-gerakan baik itu berdiri, ya ruku, i'tidal, sujud, yang makhsusah, yang gerakan ataupun ucapan ini makhsus, tertentu. Muftatahatun atau muftatihatun bitakbir, di mana ibadah ini diawali dengan takbir. Muhtatimatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ini definisi tentang sholat yang disebutkan oleh para ulama dalam kutub fikih. Dan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau ya menjelaskan bahwa definisi sholat dengan definisi ini, yakni aqwal wa af'al, makhsusah, muftatihatun bitakbir, muftatimatun bitaslim, ini perlu untuk ditambahkan. Dan tambahan ini sangat penting, karena menyangkut niat, yakni at-ta'abbudu lillah. Ya. Jadi peribadatan kepada Allah, ya. Bi aqwal wa af'al makhsusah. Muftatihatun bitakbir, mukhtatimatun bitaslim. Ini yang beliau berikan catatan, yakni perlu untuk setiap definisi ibadah yang datang dalam kitab fikih ini, ya, ditambahkan dengan at-ta'abbudu lillah. Karena semata ucapan atau gerakan ini dilakukan tanpa adanya niat ibadah kepada Allah, bukan dikatakan ini sebagai sholat. Ya, sebagaimana misalnya seorang menahan dari pembatal-pembatal puasa. Dia lakukan itu, ya, tetapi bukan dalam rangka untuk ibadah. Maka tidak dikatakan apa? Dia berpuasa. Contoh misalnya mau operasi. Ya, kan tidak boleh makan minum dulu selama jangka waktu tertentu. Dia melakukan itu, tetapi bukan dalam rangka niat untuk ta'abbud lillah, maka tidak dikatakan puasa secara syar'i. Nah, demikian juga dengan sholat ini. Ini perlu untuk ya diingatkan dengan at-ta'abbud lillahi bi'aqwalin wa'af'al makhsusah muftatihatun bitakbir mukhtatimatun bitaslim. Paham insyaAllah Abu Hari? Yang lainnya insyaAllah terwakil. Kemudian ada pertanyaan. Terkadang kami melihat sebagian anak-anak atau orang dewasa sepertinya tidak mengetahui tentang hukumnya, yaitu mereka mengangkat sebagian anggota sujud ketika sujud. Mungkin garuk-garuk karena gatal. Apakah hal tersebut membatalkan sholat anak tersebut atau orang tersebut? Ini terkait dengan gerakan sujud atau posisi sujud. Maka ketika seorang sujud, tujuh anggota sujud, ya, semuanya harus menyentuh, ya, tempat sholat. Harus menyentuh, ya, menempel tempat sholat. Apa tujuh anggota sujud tersebut? Ya. Yang pertama, dahi atau kening dengan hidung. Itu dihitung satu. Jadi tidak boleh dahinya nempel, hidungnya tidak. Atau mungkin karena mancung, hidungnya nempel, dahinya tidak. Ya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, telapak tangan. Ini juga harus nempel. Yang ketiga, lutut. Ya, telapak tangan dua, jadi sudah tiga, ya. Kemudian lutut kanan kiri dua, sudah lima. Kemudian yakni al-qadam, ujung-ujung dari kaki. Ini kaki, jari-jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Ya, ditempelkan ke tempat sholat. Ini tujuh anggota sujud, dan pada posisi sujud ini ketujuh-tujuhnya sekali lagi harus menempel. Dan apakah dipersyaratkan harus menempel langsung? Karena sebagian saudara itu kan kalau sholat itu katanya, padahal tadinya misalnya pecinya di sini, ya, begitu mau sholat diangkat begini. Kenapa katanya harus menempel langsung? Itu kalau tertutup dengan kain dahinya, tidak sah salatnya. Allahu a'lam dari mana tidak sah salatnya itu. Sekarang berangkat dari prinsip dia tidak sah salat kecuali anggota sujud harus menyentuh langsung, berarti sarungnya harus dibolongi pada lututnya. Ya. Karena tidak ada perbedaan hukum itu. Kenapa kok dikhususkan dahi? Ya, padahal tidak ada dalil pengkhususan dahi. Berarti sarung juga harus bolong. Baik. Jadi 7 anggota sujud ini ditempelkan. Sehingga dalam hal ini bagaimana kalau seorang misalnya tidak menempel, maka tidak sah sujudnya. Ya. Terkecuali kalau ada uzur yang ya tidak bisa tidak mengharuskan untuk dia seperti itu. Baik. Wallahu ta'ala alam. Jadi hal ini untuk tidak boleh diremehkan oleh kita. Ya, apa-apa yang harus dalam hal ini terpenuhi pada posisi sujud, 7-7-nya harus menempel, diupayakan. Ini yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.